Satu jengkal pun dia tak berganjak, tuan-tuan mulia. Ditarik saja ke arah Madinah, dia terus duduk. Satu jengkal pun dia tidak berganjak. Tapi apabila ditarik ke arah lain, dengan segera dia berjalan laju, tuan-tuan mulia. Maka berkali-kali keadaan ini berlaku. Diberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, Amar bin Jamuh telah syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kami nak usahakan untuk bawa balik jenazah dia kemunikan di Madinah. Tapi apabila jenazahnya diletakkan di atas unta dan unta ditarik ke arah Madinah, sejengkal pun tidak berganjak, tapi apabila ditarik ke arah lain daripada Madinah, terus bergerak laju berjalan. Berkali-kali kami telah cuba perkara ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi, cuba cek tengok, cuba pastikan ada tak apa-apa yang telah didoakan oleh Amar bin Jamuh. Maka ditanya kepada keluarganya, diberitahu bahawa Amar bin Jamuh telah doa pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jangan kembalikan saya ke Madinah kepada keluarga saya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah perintahkan supaya jenazahnya untuk dikebumikan di sana. Inilah keadaan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, tuan-tuan mulia. Mereka punya risau, mereka punya runcing, mereka punya bimbang bagaimana agama Allah Subhanahu wa taala boleh tersebar. Dengan mujahadah merekalah, tuan-tuan mulia. Dengan mujahadah merekalah agama ini telah tersebar ke seluruh dunia. Tuan-tuan yang mulia, mereka bukan macam kita. Apabila ditahkil keluar jalan Allah Subhanahu wa taala, kita akan teringat, alah, macam mana dengan isteri saya? Macam mana dengan anak saya? Alah, kena ambil cuti lagi, gaji sebulan 10,000, 4 bulan 40,000. Alah, macam mana dengan kedai saya? Macam mana dengan petani-petanian saya? Macam-macam alah yang kita bagi, tuan-tuan. Tapi sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, apabila datang takaza agama Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak hiraukan apa lagi. Mereka terus keluar ke jalan Allah Subhanahu wa taala demi Allah. Demi Allah, kerana pengorbanan mereka lah, tuan-tuan mulia, agama sampai kepada kita. Kalaulah mereka tidak berkorban macam kita, tuan-tuan mulia, kalau mereka tidak buat pengorbanan sebagaimana kita tidak buat pengorbanan, nescaya di Malaysia ni masih ramai lagi manusia dalam kuil, dalam gereja menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, kerana pengorbanan mereka, kerana susah payah mereka lah, agama telah sampai kepada kita. Dan kitalah yang bertanggungjawab untuk teruskan pengorbanan mereka, usaha mereka. Mereka berdua itu, akhiri haji Allah ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ka. Or Allah ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ke saat, takriban lakh sawa lakh sahabah hai. Aapne apne sahabah se poochha, mainne अल्लाह के दीन की दावत, अल्लाह के दीन की बात तुम तक पहुंचाई नहीं पहुंचाई? सब ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने दीन क्या पहुंचाया, उसके पहुंचाने का हक अदा कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ शहादत की उंगली उठाई कि अल्लाह तू गवाह है, अल्लाह तू गवाह है, अल्लाह तू गवाह है कि मैंने तेरे बंदों तक तेरे बात को पहुंचाया। फिर सहाबा से फरमाया कि तुम इस दीन की दावत को लेकर जो यहाँ पर मौजूद नहीं है उन तक इसको पहुँचाओ। बुजुर्गों, सहाबा की निगाह में मदीने के सारे फजाइल मौजूद थे इनके दिलों, इनके नज़रों के सामने। इनके दिल में मदीने की मोहब्बत बसी हुई थी। वो जानते थे ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर है, सारी दुनिया से ज़्यादा हमको महबूब है। अल्लाह के नबी का दीदार सारी दुनिया से ज़्यादा हमको महबूब है। अल्लाह के नबी की मस्जिद सारी दुनिया की मस्जिदों से ज़्यादा हमको महबूब मस्जिद है। उनके दिलों में उसकी अजमत थी, मोहब्बत थी, अकीदत थी, अदब था, एहतराम था। और फिर आका नबी मदनी से ताल्लुक और इश्क और लगाव और मोहब्बत, अल्लाहु अकबर, सब कुछ था। मदीने की के फजाइल को भी जानते थे कि मदीने की एक नेकी का भाव 50,000 के बराबर, एक नेकी का सवाब मदीने की। फिर हुजूर के इस फरमान को भी जानते थे, ये मदीने वाले ये मेरे पड़ोसी हैं। हुजूर का ये फरमान, कल कब्र से कयामत में सबसे पहले मैं उठूंगा और सीधा बकी में आऊंगा और फिर बकी वालों को अपने साथ लेकर चलूंगा। जिसने मेरी वफात के बाद मेरी कब्र की ज़ियारत की, ऐसा है जैसे उसने मेरी जिंदगी में मेरी ज़ियारत, सारे फजाइल इनके सामने थे। लेकिन इसके बावजूद उनके जिलों में जो कद्र और कीमत थी वो अल्लाह के दीन के तकाजों की अहमियत थी। अल्लाह के दीन के तकाजों की कद्र इनके दिलों में उतरी हुई थी। अल्लाह की कसम, बुजुर्गों, सहाबा लौट कर दोबारा मदीना वापस नहीं आए, निकल पड़े अल्लाह के रास्ते में।

tapi kerja kenabian tetap akan berterusan yang diambil tanggungjawab oleh seluruh umat ini. Setiap orang daripada umat ini bertanggungjawab untuk sambung kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa pun daripada mereka, sama ada mereka peniaga, mereka petani, mereka yang pegang PhD, mereka yang pegang MA, mereka adalah lawyer, mereka doktor, mereka engineer, mereka tukang jual kacang, mereka tukang kasut, mereka penyapu, mereka buruh, mereka siapa pun mereka. Daripada sekecil-kecil orang daripada umat ni, sehingga sebesar-besar orang daripada umat ni, hatta muhaddis, hatta mufassir, tuan-tuan mulia, setiap orang daripada umat ni bertanggungjawab untuk sambung kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk pikul tanggungjawab untuk hidupkan agama Allah Subhanahu wa taala di seluruh alam. Tuan-tuan mulia, yakinlah bahawa besok di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala akan tanya setiap orang daripada umat ni, ketika agama Muhammad aku telah rosak, telah binasa, apakah yang kamu telah lakukan untuk pelihara, untuk bela, untuk jaga agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mere buzurgo, Allah ne is puri ummat ko apne deen ka zimmedar banaya hai. Ye daawat ka kaam kisi ek tabqe ke karne ka kaam nahi hai ki bhai ye kaam to tabligh walon ka hai. Aur main bole hamara kya lena dena tabligh se, hum to yahan kamane ke liye aaye, hum to yahan family palne ke liye aaye, hum to apne biwi bachcho ko sambhalne ki zimmedari hai hum par. Aadmi apni jaan nahi bacha sakta buzurgo daawat ki is mubarak mehnat se. Allah poochega, اللہ نے اس کو جواب دینا پڑے گا. اللہ کہے گا اے نبی کے امتی, تو اپنے کو نبی کا عاشق بتلاتا ہے, نبی کی محبت کا تم دعویٰ کرتے ہو, نبی کی محبت کا تم دم بھرتے ہو, تم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے کیا قربانی, تم نے کیا کیا, تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو بائیکاٹ ہوا, تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا, تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاقیں دلوائی گئی, تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی پر تہمت لگی, تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹا گیا, تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے میں, طائف کی وادی میں, طائف کی گھاٹی میں 3 میل تک پتھر برسائے گئے, تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے مار مار کر لہو لہان کر دیا گیا. اے نبی کے عاشق ہو, نبی کے امتی ہو, تم تو نبی کے عشق اور محبت کا دم بھرتے ہو, دعویٰ کرتے ہو, ارے ذرا یہ تو بتاؤ جس زمانے میں, جس صدی میں ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مٹ رہا تھا, لوگ دین کے جنازے نکال رہے تھے, دین کی تھجیاں اڑ رہی تھی, لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سنتوں کا مذاق اڑا رہے تھے, اس کو ہلکا اور معمولی اور سستا سمجھ کر اس کو چھوڑ رہے تھے. جس صدی میں, جس زمانے میں ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مٹ رہا تھا, لوگ دین سے بیزار ہو کر زندگی گزار رہے تھے, یہ تو بتاؤ اے نبی کے عاشق ہو, تم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے کیا کیا. میرے بزرگو, ہمارے کہل والو, اللہ کی قسم, اللہ کی عدالت میں جواب دینا بھاری پڑ جائے گا اس دن, جس دن اللہ کا ہاتھ ہوگا اور یہ میرا تمہارا گریبان ہوگا, اور اللہ پوچھے گا بندے بتا کیا کیا تو نے ہمارے دین کے خاطر. یہ پوری امت اللہ کے دین کی ذمہ دار ہے, وہ جماعتیں جو اللہ کے راستے میں جانے والی ہے وہ بھی, اور وہ عملہ جو اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ رہا ہے. یہ ذمہ داری کا اپنے اندر احساس پیدا کر کے جائے. کل قیامت کے میدان میں میرے کو اللہ کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہونا ہے, اور اللہ پوچھے گا مجھ سے کلکم رائن و کلکم مسئولون عن رعیتی, تم میں کا ہر ایک ذمہ دار ہے, اور ہر ایک سے اللہ اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھے گا. بیوی کا شوہر ہے, اللہ شوہر سے پوچھے گا بتا اپنی گھر والی کو دین کی طرح سکھایا. بیٹوں کا باپ ہے, اللہ اس باپ سے پوچھے گا بتا تو نے اپنے بیٹے کو دین کی طرح سکھایا. پڑوسی کا پڑوسی ہے, اس پڑوسی سے اللہ پوچھے گا ارے یہ ہمارا بندہ, یہ ایمان والا تیرا پڑوسی 50 سال سے تیرے محلے میں رہتا تھا, تیرے بستی میں رہتا تھا, بتا تو نے اس کو ہماری بات کتنی پہنچائی. اللہ کی قسم, اللہ کی عدالت میں ہم سے جواب دینا بھاری ہو جائے گا. پتا نہیں بزرگو آج ہماری سوچ کو کیا ہو گیا, آج ہماری فکروں کو کیا ہو گیا ہے کہ آج امت نے اس محنت کو چھوڑ دیا. آج امت کا یہ حال ہے, امت چلو شراب کے پینے کو تو حرام سمجھتی ہے, گناہ سمجھتی ہے, امت جھوٹ بولنے کو گناہ سمجھتی ہے, امت نماز کے چھوڑنے کو گناہ سمجھتی ہے, امت حرام کمائی کمانے کو گناہ سمجھتی ہے, امت جینا کو تو گناہ سمجھتی ہے, لیکن امت سرکار مدینہ کی اس محنت کو, دعوت کے اس مبارک کام کو چھوڑنے کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتی کہ یہ بھی کوئی گناہ ہے. یاد رکھنا بھائی کہنے والوں, سب سے بڑا جرم, سب سے بڑا گناہ اور سب سے بڑا پاپ وہ اس محنت کا چھوڑ دینا ہے.

اللہ کے نبی نے ایک کو اجازت دے دی اللہ کے راستے میں نکلنے کی اور دوسرے سے کہا بھائی ابھی تم بچے ہو ابھی تم چھوٹے ہو تم اپنے گھر کو واپس چلے جاؤ. اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میرے ہی ایک ہم عمر کو تو اجازت دے دی جبکہ اگر آپ میری اس سے کشتی کراوے تو میں آسانی کے ساتھ اس کو پچھاڑ سکتا ہوں. کہا اچھا جب اجازت نہیں دی تو یہ حربہ استعمال کیا کہ میں تو اس کو پچھاڑ سکتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا ٹھیک ہے. اب اس نے اس کو پچھاڑنے کے لیے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے کہہ رہا ہے بھائی میں تو تیرے کو نہیں پچھاڑ سکتا لیکن سن لے اگر تو پچھڑ جائے اور تو اپنی پیٹھ کو زمین پر ڈال دے تو تجھے تو ہر حال میں اجازت مل چکی ہے تجھے تو جانا ہی جانا ہے کہ بھائی میرا کام بن جائے گا. اس نے اس کے کان میں کہا ہے اور اس طرح سے اس نے اجازت حاصل کر کے اللہ کے راستے میں ایک مزاج تھا. صحابہ ہماری تمہاری طرح جان نہیں بچاتے تھے ان کا مزاج جان چھوکنے کا تھا. ہم خوش ہو جاتے چلو بھائی کھیل کا اجتماع ہو گیا جان بچی لاکھوں پائے بہت اچھا ہوا. یہ ہماری تشکیل کرتے تھے ہم کو نکلنے کے لیے کہتے تھے رہی بزرگوں یہ رونے کا مقام ہے کہ اللہ تو نے ہم کو اتنی بڑی خیر سے کیوں محروم کیا. اے اللہ ہمارا بھی جان ہمارا بھی مال تیرے دین کے کام آ جاتا. یہ روتا ہوا اپنے گھروں کو روانہ ہو فکر کو دیکھ کر جائے کہ آج تک جو غفلت ہوئی کوتاہی ہوئی سستی ہوئی اس محنت سے میں نے اپنی جان بچایا اپنے مال بچایا اپنے جذبات کو دنیا پر لگایا. کہ اللہ تو اس کو معاف کر دے مولا تو اس کو معاف کر دے اب جو کچھ بچی کچھ زندگی باقی ہے اے اللہ میں تیرے دین کی محنت پر لگاؤں گا. اللہ کی قسم اس نیت کے ساتھ یہ جائے گا اس کا کاروبار عبادت بنے گا اس کے گھر والی کے پاس رات گزارنا عبادت بنے گا اس کی بیوی بچوں کی پرورش عبادت بنے گی اس کا دنیا کمانا عبادت بنے گا اس سے کہ یہ نیت بدل کر جا رہا ہے. اس لیے جتنا مجمع اپنے گھروں کو لوٹ رہا ہے ایک طرف تو حسرت ہو ندامت ہو شرمندگی ہو حسن ہو رنج ہو غم ہو ملال ہو افسوس ہو اس بات کا کہ ہائے میں اللہ کے راستے میں جانے سے رہ گیا اور دوسری طرف اس عزائم کو لے کر جاؤ کہ انشاءاللہ جب تک زندگی باقی ہے جب تک دم میں دم باقی ہے اور جب تک میری سانسیں باقی ہے میں اپنی ہر سانس کو میں اپنی زندگی کے ہر لمحے کو میں اللہ کی دی ہوئی جان کو میں اللہ کے دیوے مال کو اللہ کے دین کی نسبت پر لگاتا رہوں گا. سارا مجمع یہ نیت کر کے جائے جو اللہ کے راستے میں جانے والے ہیں وہ بھی اور جو اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں وہ بھی اس نیت کر کے جائے کہ ہم آخر ساتھ تک دین کے کام میں تعاون کریں گے اور جتنا جلدی ہو ہم اپنی ترتیب بنائیں گے اور جو کچھ جماعتیں باقی رہ گئی جن افراد کی تشکیلیں باقی رہ گئی جو احباب جماعت میں نہ جا سکے اور جو جماعتیں اس وقت رہ گئی ان کے ارادے آئندہ نکلنے کو ہے ان کی تشکیلیں کرنا ان کی جماعت تیار کرنا ان کا تفقد کرنا ہے اور ان کو دوبارہ اللہ کے راستے میں نکالنا ہے. یہ دعوت کی محنت اجتماع کی حد تک کرنے کی محنت نہیں ہے. اگر اجتماع کو عنوان بنا کر ہم نے محنت کی جہاں کھیل کا اجتماع ختم ہوگا وہی کھیل کا کام بھی ختم ہو جائے گا رسمیت باقی رہ جائے گی حقیقت ختم ہو جائے گی. اس لیے کام اجتماع کی حد تک نہیں ہے یہ کام موت تک کرنے کا کام ہے. جس کو بڑے فرماتے تھے ارے بھائی کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے کرنا ہے. یہ پورا مجمع طے کر لے اللہ کے راستے میں جانے والے بھی اپنے گھروں کو واپس جانے والے بھی موت تک ہم اس دعوت کی محنت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں گے اپنی زندگی کا مقصد بنائیں گے کھانا اپنی جگہ کمانا اپنی جگہ بیوی بچوں کے تقاضے اپنی جگہ ہم اس کو چھوڑنے کے لیے منع نہیں کرتے لیکن مقصد وہ دعوت کی محنت ہوگی. تونتا یا مولیا سیاکالی کروسکن برلاکو دلم امت maka Allah Subhanahu wa taala akan utuskan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang khusus yang dinamakan sebagai anbiya datang buat kerja dakwah usahakan ke atas manusia datang pada agama Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada usaha nabi-nabi ada orang yang terima dan ada orang yang engkar. Maka tuan saya mula orang-orang yang menolak menentang nabi-nabi menolak keruan nabi-nabi terima dakwah tidak menerima dakwah nabi-nabi maka di antara mereka ada yang dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ditenggelamkan dalam bumi ada di antara mereka yang telah dimusnahkan oleh Allah dengan dihantar taufan yang melaju ada di antara mereka yang telah dimusnahkan oleh Allah dengan pekikan dari malaikat ada yang di antara mereka yang telah dimusnahkan oleh Allah dengan turun hujan batu ke atas mereka. Macam-macam cara Allah Subhanahu Wa Taala

Allah Subhanahu wa taala kata dengan pantaran lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai hamba-hambaku, apabila kamu jadikan kerja agama ini sebagai maksud hidup kamu, maka aku akan jadikan kamu mahkota seluruh manusia. Kya matlab sar ka taaj buzurgo? Izzat Allah isko dega, sarburandi Allah isko dega. Apa maksud jadi mahkota tuan mula? Allah Subhanahu wa taala akan bagi kemuliaan, Allah Subhanahu wa taala akan bagi ketinggian. Allah iske zuban se nikalne wale alfaz ki laaj rakhega. Laaj. Allah Subhanahu wa taala akan letakkan kemuliaan daripada lafaz-lafaz yang keluar daripada lidahnya. Wa'ada ya Allah ka ismehnat. Ini adalah janji Allah atas usaha ini. Fauqiyat isko degi. Allah akan bagi ketinggian kepada Allah dia. Allah izzat ki choti par le jayega. Allah akan datangkan dia ke puncak kemuliaan. Ye wa'ada is mehnat par. Ini adalah janji Allah untuk usaha ini. Aur aage farmaya, ae hamare mehboob sallallahu alaihi wasallam, jab aapki ummat daawat ki is mubarak mehnat ko zindagi ka maqsad banayegi, hum aapki ummat ki duaen ise qubool karenge jaise hum nabiyon ki duaon ko qubool karte hain. Dalam riwayat lain dia kata, wahai Muhammad, apabila umat kamu jadikan kerja agama ini sebagai maksud hidup mereka, maka doa-doa mereka kami akan kabulkan sebagaimana kami telah kabul doa nabi-nabi. Ha, doa yang kaisa kabul hoti thi Bani Israel ke nabiyon ki. Macam mana doa umat ini akan diterima oleh Allah sebagai doa, bagaimana doa nabi-nabi Bani Israel. Ha, Hazrat Musa AS ke kaum Bani Israel, ya Hazrat Musa ke pas aayi. Musa Bani Israel datang kepada Musa alaihi salam. Aur aakar kaha, ay nabi, apne rab se dua kare. Mereka datang dan kata, wahai nabi, doakan pada Tuhan kamu. Ka kis cheez ki dua? Apa doa yang nak didoakan? Ay nabi ji, hum pyaase hain. Hamari aulade pyaase hain. Hamare paas pani ke peene ka ek ghoond nahi hai. Hamare janwar pyaas ki wajah se, pani ki wajah na hone ki bina par mar rahe hain. Aap Allah se dua kare ke wo parwardigar hamare liye peene ke pani ka intezam kare. Mereka kata, kami dahaga, anak-anak kami dahaga sehingga tidak ada satu teguk air pun untuk diminum, dan kerana ketiadaan air, binatang-binatang tunggangan kami juga, binatang-binatang ternak kami juga kedahkan hampir mati. Maka doalah pada Tuhan kamu, Allah bagi air pada kami. Hazrat Musa alaihissalam ne wahi baithe-baithe dua ke liye haath uthaye, Allah se pani maanga. Aap dua hi ke andar the, wahi aayi, ya Musa fazl biasak al hajar, ay Musa apne dande ko patthar par maro. Hazrat Musa alaihissalam ne danda uthaya, us patthar par mara, us patthar se pani ke 10 chashme ubal pade. Fan fajarat min uttat ashrat aina, ek chashma ek qabile ke liye, 10 qabile the Musa alaihissalam ke Bani Israil ke, 10 qabilon ne khoob sair hokar pani piya, apni aulad ko pani pilaya, apne bartanon ko pani se bhar liya, apne janwaron ko pani se sairab kiya, qaum ki zarurat puri hui, qaum rawana hui. Tuan-tuan yang mulia, maka Musa alaihissalam sambil duduk-duduk terus angkat tangan doa pada Allah Subhanahu wa taala. Terus Allah Subhanahu wa taala kata, ya Musa idrib bi asaka al-hajar, wahai Musa, ketuk batu dengan tongkat kamu. Terus tuan-tuan mulia, apabila ini diperintahkan oleh Allah dan Musa telah ketuk batu, fanfajarat min husnata 'ashrata 'aina. Terus Allah Subhanahu wa taala kabul doa tersebut, dan terus daripada batu keluar 12 mata air. 12 kabilah Bani Israel dapat minum dari setiap satu kabilah daripada satu mata air. Tuan-tuan mulia, mereka semua minum, anak-anak mereka minum, bagi minum kepada binatang-binatang tunggangan, binatang ternakan, dan mereka simpan dalam bekas-bekas mereka, semua keperluan mereka telah ditunaikan. Ini dia doa Nabi Bani Israel. Fir kuch waqfe ke baad dobara qaum aayi Hazrat Musa alaihi salam ke paas aur aakar kaha, ae Musa apne rab se dua kare. Kaha kis cheez ki dua abhi to ki thi? Kaha wo to hamare peene ke paani ka intezam hua, hamare khane ka kya? Hazrat Musa alaihi salam ne haath uthaya, Allah se apni qaum ke liye rozi mangi, wahi aayi, ae Musa ye manna aur salwa hai, kulo min tayyibati ma razaqnakum, paak saaf sutri halal rozi humne aasman se utari, aap apni qaum se farmaye ke isko khao aur hamara shukr ada karo. Tuan-tuan mulia, kemudian selepas beberapa lama, Bani Israel datang lagi pada Musa. Wahai Musa, doa lagi untuk kami. Musa kata, tadi dah doa dah, sebelum ini dah doa dah. Mereka kata, itu untuk keperluan air kami. Sekarang kami lapar, doa pun untuk keperluan makanan kami. Maka terus Musa AS doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan doa terus diterima. Allah Subhanahu Wa Taala teruskan manna dan salwa untuk mereka. Dan Allah Subhanahu Wa Taala kata,

Daripada mula kita sampai ke masjid itu, waktu zuhur, waktu asar, panjang masa, ada orang kampung akan datang, kita kena ikhtilat mereka, bermesra dengan mereka, duduk bersama mereka, ajak mereka makan dengan kita, tuan-tuan mula mesrakan, kita bermesra dengan mereka, ambil hati mereka, menangi hati mereka. Tuan-tuan yang mulia, binatang pun, kalau kita tidak mesrakan diri kita dengan dia, kita tidak tundukkan dia kepada kita, tuan-tuan mulia, dia pun tidak akan bagi peluang untuk kita ambil manfaat daripada dia. Ini binatang, bagaimana pula dengan manusia? Oleh kerana itu, tuan-tuan mulia, kita kena bermesra dengan orang kampung. Kita kena masuk bersama dengan orang kampung. Tuan-tuan mulia, kerbau yang bagi susu, kalaulah tuan dia mesra dulu dengan dia, datang nak ambil susu dia, urut dulu atas belakang dia, kemudian bagi makan pada dia, kemudian basuh dulu punting susu dia, kemudian barulah letakkan beli untuk perahkan, barulah dia akan biarkan tuan tadi untuk perahkan susu, ambil susu daripada, ambil manfaat daripada dia. Tapi kalau tiba-tiba saja terus datang bawa beli, letak kantung susu dia terus nak perah susu, tuan-tuan, walaupun dia pemilik kepada kerbau tersebut, nescaya dia akan tendang tuan-tuan mulia, tendang tuan dia sendiri. Binatang pun kalau kita tidak mesrakan dengan dia, kita tidak tundukkan dia pada kita, tuan-tuan mulia, dia tidak bagi peluang kita ambil manfaat daripadanya, bagaimana dengan manusia? Oleh kerana itu sangat-sangat penting, tuan-tuan mulia, kita ikhtilat, kita bermesra dengan orang kampung. Kita sangka, tuan-tuan mulia, kerja kita, bila kita bangun bayan, kita boleh bagi bayan hebat-hebat ni, kerja kita telah selesai. Bukan, tuan-tuan, tidak. Kerja kita ialah dengan ikhtilat, dengan bermesra, dengan tanya khabar, dengan ambil hati, dengan menangi hati. Tuan-tuan yang mulia, kalaulah di setiap masjid, kita pergi, kita buat usaha macam ni, menangi hati orang kampung, masuk bersama dengan orang kampung, bermesra dengan mereka, tundukkan mereka, maka insyaAllah kita akan dapati daripada setiap masjid yang kita pergi, insyaAllah banyak jemaah yang akan keluar. Jemaah 3 hari, jemaah 40 hari akan dapat kita keluarkan kalau kita buat usaha macam ni. Aisa ibu surgo, jaysa apne talib ke waktu mein talib ki gash kiya, aisa khususi gash karne जिसमें बस्ती के बासर लोग हैं, मेले हैं, सदर है, सरपंच है, मस्जिद के ट्रस्टियाना हजरात है, ऐसे उलमा किराम है, मुफ्तियान किराम है, इनकी खिदमत में भी हाजिरी जरूर दी जाए, जिसको खसूसी गश्त कहते हैं। एक खसूसी गश्त करना है, ऐसे एक उमूमी गश्त होगा एहतमाम से, हर रोज उमूमी गश्त हो, हर रोज जमात करेगी एक उमूमी गश्त, इसको एहतमाम के साथ में, पाबंदी के साथ में। अब सारे अमल के तफसील का वक्त नहीं है बुजुर्गों, लेकिन रोजाना हमारी ये सारी जमातें ऐसे इमाम के कुमों में गश्त करेगी। ऐसे ही बुजुर्गों एक तश्कीली लाइन का गश्त होगा कि भाई मुलाकात की, बातचीत की, फिर साथी की तश्कील की। बहुत से अहबाब ऐसे होते हैं, साल का चिल्ला इनका बाकी है, साल हो गया, डेढ़ साल हो गया, बाद में चिल्ला ही नहीं लगा। आप बुजुर्गों से रोजा में उनकी तरतीब नहीं बनी, रोजा में उनका नाम है, तो इस तरह चिल्ले की जमा, चार महीने की जमा, से रोजा की जमा, एक गश्त हमारा, एक जो है ना मुलाकातों का ये तरतीब, मुलाकातों की गश्त ये। आप उसे उसूल के लाइन से हूँ तो एक तो तालीमी गश्त है, एक तश्कीली गश्त है, एक उमूमी गश्त है, एक उसूली गश्त है। इन गश्तों का एहतमाम कि भाई माशाल्लाह कुछ नाम आ गए और साथियों ने मगरिब के बयान में नाम दिए, आप दो दिन थे, तीन दिन थे, वहाँ पर बहुत सारे नाम जमा हो गए, अब ये जमात निकाल दिए आपने तय किए, तो भाई उनके घरों पर जाना, उनके बिस्तरे हैं उनको लेना, उनकी तरतीब बनाना, उनका तफक्कुद करना, उनकी जमात बंदी करना, जमात तैयार हो जाए उसको लेकर आकर मस्जिद में मुस्तकिल तौर पर हमारा कोई साथी उनसे पूरी रवानगी की बात करे। अगर वो जमात हमारे सामने वक्त लगा कर आई है, हम करीब की कहीं आजू बाजू मस्जिद में हो और पता है भाई फला वक्त में जमात आने वाली, हमारे साथी को भेज के थोड़ा सा उसकी कारगुजारी दे, इस तरह से अपनी निगरानी के अंदर आप बुजुर्गों हमारी हर जमात इसकी कोशिश करे कि जहां भी हमारी जमात जाए हम रोजाना जमात रवाना करें। देखो जैसे अजायब इरादे करके जाएंगे ना, अल्लाह के फैसले वैसे ही होंगे। demikian juga kita kena buat khusus igas, kena jumpa orang-orang besar di kampung tersebut, imam, pengurusi masjid, AJK masjid, orang-orang besar di kampung tersebut, penghulu dan sebagainya, orang-orang yang dianggap khawas di kalangan mereka, kita kena jumpa mereka. Demikian juga kita kena ada umum igas waktu petang, dan kita seorang daripada ahli jemaah kena ambil beran untuk jalankan umum igas. Setiap hari daripada kita, masa kita keluar, tidak ada satu hari pun yang kita tertinggal daripada jalankan umum igas. Dan kita kena buat umum igas dengan sungguh-sungguh, dengan penuh perhatian, dengan penuh risau, penuh runsing. Demikian juga tuan-tuan, kita kena ada tashkil igas. Kita mungkin ada di kampung tersebut orang yang dah lama tak keluar jalan Allah. Dia ada azam nak keluar 40 hari, dah 2-3 tahun dah. Diudah dia,